بسم الله الرحمن الرحيم. Teman-teman, ini bahasannya. Mari kita mulai. Pertama, kita bahas dulu apa itu ajang. Saya tulis dalam tulisan bahasa Arabnya, kurang lebih demikian. Yeah. Ajang. Quran surah ke-7 ayat 34. Setiap saya menyebutkan Quran ayatnya, saya akan hapus tulisannya. Quran surah 7 ayat 34. Al-A'raf ayat 34. Perhatikan. Bismillah. Walikulli ummatin ajal. Dan seluruh umat itu, bukan hanya 1-2 orang, semuanya. Ya. Kalau Quran sudah menyebutkan walikulli ummat, setiap umat, artinya ketentuan itu berlaku untuk seluruh manusia, tanpa kecuali. Paham? Dan kalimatnya bersifat umum. Artinya, baik itu orang beriman, atau yang belum beriman, ketentuan ini pun akan berlaku bagi dirinya. Jadi, tidak di sini memandang siapapun dia. Apapun akidahnya, kepercayaan dia. Kalau dia sudah menyatakan, terlahir sebagai bagian dari umat, maka berlaku hukum ini pada dirinya. Lihat kalimatnya. Wali kulli ummatin, dan bagi setiap umat itu, ajal. Hati-hati. Dan setiap umat itu, kata Allah, kami tetapkan ajal bagi dirinya. Ya. Apa itu ajal? Secara singkat, ajal itu batas akhir kehidupan. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan usia. Usia, batas akhir hidupnya. Kuota kehidupan lah ya, kalau bahasa sekarang ini. Ya. Ya. Usia. Jadi ada yang, misal, standar Nabi, misalnya kita ambil, beliau SAW 63 tahun kurang lebih. Ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang lebih daripada ini. Kan? Semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Baik, saya ulang. Jadi setiap manusia yang terlahir, siapapun dia, sepanjang bernama manusia, tidak ada di sini perbedaan-perbedaan perlakuan dari Allah mencakup keseluruhannya, baik beriman atau tidak. Setiap dia terlahir, maka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud terlahir di sini bukan lahir dari rahim ibundanya, bukan. Ya, setiap yang telah diberikan roh pada dirinya, baik itu nanti dilahirkan oleh ibundanya ataupun berproses dalam kandungannya. Ketika rohnya mulai tertanam dalam dirinya, maka hukum ajal berlaku. Diberikan oleh Allah batas usia sampai dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Okay. Aturannya satu, lihat. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau aturan ini sudah diberlakukan, misal si fulan akan hidup selama 63 tahun. Hati-hati. Hari ini misalnya dia sudah hidup 62 tahun, 11 bulan, 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, misalnya kan? Kemudian 23 jam, 59 menit. Baik, 12 detik. Baik, pelan-pelan. Jadi kehidupan dia misalnya tinggal 18 detik lagi. Maaf, berapa? 48 detik lagi. Misal. Ini kalau sudah sampai hitungan begini, walaupun cuma hitungan detik, kata Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tepat waktunya, selesai. Dia enggak bisa maju, tidak pula bisa mundur. Oke. Okay. Enggak bisa sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kemudian kita intervensi, enggak bisa maju, tidak bisa mundur. Panjang tidak bisa, dipendek pun tidak bisa, mustahil. Jadi enggak bisa maju, tidak bisa mundur. Sesuai dengan waktunya, kata Allah, fa idza jaa ajruhum, sudah selesai. Tiba batas usianya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maju tidak bisa, diundurkan pun tidak mungkin. Baik, fokus pelan-pelan. Fokus pelan-pelan. Jadi ketika Anda membuat judul, ya kan? Ajal tersisa tinggal sejengkal, ya kan? Itu artinya ada orang-orang mungkin merasa bahwa dia sudah di penghujung usianya. Paham? Baik, jadi ini dulu yang dipahami untuk bagian pertamanya. Jadi ketika disebutkan ajal, itu yang dimaksud apa? Batas usia.